Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang i'mal al-masdar. Amalannya masdar. Sudah kita ambil dua bait di antaranya bi fi'lihi al-masdar al-haq fil 'amal udhafan aw mujarradan aw ma'al in kana fi'lan ma'an aw ma aw ma yahul mahallahu wal ismi masdarin 'amal. Gabunganlah masdar dengan fi'ilnya dalam hal amalan. Mudhafan, baik dia masdar itu dalam keadaan diidhafahkan ataupun kosong dari idhafah dan kosong dari al ataupun ketika dia bersama al. In kana fi'lan ma'an aw ma yahul, dengan syarat apabila fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma bisa menempati tempatnya masdar yang beramal. Wal ismi masdarin amal, dan bagi isim masdar juga memiliki amalan sebagaimana masdar. Kemudian wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kamil bi nasbin aw bi raf'in amalah. Wa ba'da jarrihi, dan setelah masdar mengajarkan alladhi udhifa lah, isim yang masdar ini diidhafahkan kepadanya, maka kamil bi nasbin aw bi raf'in amalah, sempurnakanlah dengan nasab atau dengan rafa' amalannya masdar. Kamil amalahu bi nasbin aw bi raf'in, sempurnakanlah amalannya masdar dengan menasabkan ataupun dengan merafa'kan. Faham ini ya? Wa ba'da jarrihi, setelah masdar mengejarkan alladhi, isim yang udhifalah, masdar itu diidhafahkan kepadanya, mengajarkan mudhaf ilai, kamil, maka sempurnakanlah amalahu, amalannya masdar, binasbin aw biraf'in, dengan menasubkan ataupun merafa'kan. Faham ya? Faham ya? Yudhaful masdaru ilal fa'ili fayajurruhu thumma yansibul maf'ula. Masdar diidhafahkan kepada fa'il, maka masdar pun mengejarkan fa'ilnya. Thumma yansibu al-maf'ula, kemudian dia masdar setelah itu menasubkan maf'ulnya. Contoh, ajibtu min syurbi zaidin al-asala. Ajibtu min syurbi zaidin al-asala. Di sini masdar syurb diidhafahkan kepada fa'ilnya zaid, maka dia majrur lafadznya, meskipun mahalnya rafa' sebagai fa'il. Kemudian setelah itu dia menasabkan maf'ulnya al-asala. Ya. Wa ila al-maf'ul thumma yarfa'u al-fa'il, dan kadang masdar diidhafahkan kepada maf'ul, kemudian setelah itu dia merafa'kan fa'ilnya, kebalikannya yang sebelumnya. Ajibtu min syurbil 'asali zaidun. Saya merasa kagum dengan perbuatan Zaid minum madu. Dengan minumnya Zaid madu. Ya, di sini syurb masdar diidhafahkan kepada maf'ulnya. Kemudian setelah itu syurb merafakan fa'ilnya Zaid. Bisa kan i'rabnya ya? Syurbi Zaid mudhaf ilaihi, kemudian al-'asala maf'ul bi, syurbil 'asal mudhaf ilaihi, Zaidun fa'ilnya syurb. Wa minhu qawlu, dan diantaranya juga ucapan penyair, tanfi yadah al-hasa fi kulli hajiratin nafad darahimi tanqadu as-sayarifi. Mana di sini syahidnya? Hah? Nafya ad-darahimi diidhafahkan di sini masdar nafa yanfi. Ya, nafyan diidhafahkan kepada maf'ulnya. Setelah itu dia merafakan fa'ilnya. Tanqadu as-sayarifi, tanqad naqdun mananya. Tanfi yadaha, unta-unta itu menyingkirkan dengan kedua tangannya al-haso, kerikil-kerikil ketika berjalan dengan cepat. Fi kulli hajirah, di setiap waktu siang-siang panas. Ya. Seperti nasyid darahim tanqadu as-sayarif, tukang penukar uang yang mereka memilah-milah dengan cepat darahim, mata uang yang jelek dan yang bagusnya, dipilah-pilih, dipisah-pisah dengan cepat. Demikian keadaan untanya ini ketika berjalan di siang yang sangat panas. Gerigil-gerigil disingkirkan ya dengan tangannya, dengan cepat sambil berjalan. Di sini syajin nasfiya ad-rahim, didhafahkan dia kepada maf'ulnya, setelah itu menasubkan fa'ilnya tanqad. Walaysa hadha tsani makhsusan bil darurah, yang kedua ini yakni didhafahkannya nasar kepada maf'ulnya setelah itu dia merafakan fa'ilnya, tidaklah dihususkan bil darurah, tidak dihususkan pada darurah syi'riyah. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan pendapat sebagian mereka ahli nahwu yang mengkhususkan hal itu hanya pada darurah syi'riyah. Wa ju'ila minhu qawluhu ta'ala, dan dijadikan termasuk dari masdar yang didhafahkan kepada maf'ul kemudian dia merafakkan fa'ilnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, bagi Allah atas manusia hajjul baiti, haji ke Baitullah al-Haram, man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu menempuh jalan kepadanya. Ada yang menjadikan di sini hajjul baiti idhofanya bah masdar kepada maf'ulnya kemudian menjadikan man sebagai fa'ilnya hajju. Fa'uriba man fa'ilan, maka man di'irab sebagai fa'ilnya hajj. Tapi warudda ini tidak tepat, ya tidak cocok. Warudda dan dibantah bi'annahu yasirul makna, karena maknanya rusak. Kalau dijadikan man sebagai fa'ilnya hajj, maknanya ada kerusakan. Maknanya walillahi 'ala jami'in nas an yahujjal baita al-mustati'. Lihat. Jadi kewajibannya mengenai seluruhnya. Walillahi, bagi Allah atas seluruh manusia, untuk yang mampunya haji. Sehingga kalau yang mampunya enggak haji, makanya tidak mampunya kena dosa semua. Ya, itu kan enggak tepat yang seperti ini kan. Ya. Walillahi 'ala jami'in nas, bagi Allah atas seluruh manusia, untuk yang mampunya berhaji ke Baitullah. Ya, tidak pasnya tadi. Kalau misalkan ada yang mampu dari umat ini kemudian tidak mau haji, ya, maka yang tidak mampunya kena dosa semua. Nah, itu konsekuensi dari makna apabila menjadikan mana apa? Fa'il dari hajj. Walaysa kadzalik, walaysa kadzalik, padahal tidak ada demikian. Maka yang lebih tepat katanya faman badalun minan nas. Man sebagai badal dari apa? An-nas. Walillahi 'alan nasi, ini alladzi istata'a. Ya, bagi Allah atas manusia yang mampunya gitu. Badal 'alan nasi itu man istata'a, bagi Allah atas manusia yang mampunya gitu. Yang mampunya. Jadi kewajibannya hanya bagi yang mampu. Kalau yang tadi atas manusia seluruhnya. Iya kan? Atas bagi Allah atas seluruh manusia yang mempunyai haji, kalau yang mempunyai haji maka yang tidak mempunyai itu dosa. Walaysa kadzalik, dan tidaklah demikian. Faman, maka man badalun minan nas, badal dari annas. Wa taqdir, takdirnya walillahi 'alan nasi mustati'ihin hajjul bait, bagi Allah wajiban atas manusia yang mempunyai dari mereka. Itu yang dikenai kewajiban hajjul bait, untuk haji ke Baitullah. Waqila, ada juga yang mengatakan man mubtada. Ya, wal khabar mahdhuf. Ya. Man mubtada khabari mahdhuf, takdirnya man istata'a minhum fa alaihi dzalik. Maka siapa yang mampu di antara mereka wajib atasnya untuk haji. Ya, dalam catatan kaki juga sebutkan in ju'ila man sa'ilan lil masdar fil ayah yaj'alul ma'na, apabila dijadikan man sebagai fa'il bagi masdar hajj dalam ayat tadi, maka menjadikan maknanya walillahi 'alan nas, bagi Allah atas seluruh manusia jami'uhum seluruhnya, duna takhsis bil istita'ah, tanpa pengkhususan dengan istita'ah kemampuan, an yahujjal baita almustati', agar yang mampunya untuk haji. Falazima bidzalik, maka hal itu melazimi ta'thima jami'in nas, menimpakan dosa atas seluruh manusia. Ditakhallufil mustati' anil haji, dengan tidak maunya berhaji yang mampu dari mereka. Kemudian sisi yang berikutnya yang dikatakan waqila, manis itu mubtada dan khabari mahdhuf, taqdirnya manis sabu'a minhum fa'alihi dhalik, disebutkan di sini. Inna marudda min kauni man fa'ilan li hajj yansuruhu al-hadis alladhi akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'ab al-Iman bi raqam 70 wa 500 wa 2000 عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أركان الإسلام وفيه وحج البيت من استطاع إليه سبيل أي وأن يحج البيت المستطيع. Sesungguhnya di antara yang rudda, sesungguhnya sesuatu yang dijadikan bantahan, min kauni man, dari pendapat yang mengatakan man itu fa'il bagi haj, yansuruhul hadith. Inna marudda min kauni man fa'ilan li haj yansuruhul hadith, ya, ini di tela juga ditolong dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Situ disebutkan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini diantara yang melemahkan apa? Isi Arab, yaitu menjadikan man sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, ada hadis menyebutkan hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajibannya hanya mengenai yang mampu saja. Ya, yang tidak mampu ya tidak terkena kewajiban. Beda dengan kalau tadi di Arab apa? Man sebagai fa'il dari hajj, maka semuanya terkena kewajiban, kayak semacam fardu kifayah gitu. Jadi kalau di antara mereka ada yang tidak mengerjakannya, kena semua. Ya, ya sisi yang terakhir masih bisa diterima ya. Secara maknanya waqila man mubtada wal khabar mahdhuf taqdirnya man istata'a minhum fa'alihi dzalik. Idhaful masdar aidan. Ah, sudah selesai tadi pembahasan tentang idhafahnya masdar kepada apa? Fa'ilnya, kemudian dia menasabkan maf'ulnya atau diidhafahkan dia kepada maf'ulnya, kemudian setelah itu merafakan fa'ilnya. Tentunya ini masdar yang dia diambil dari fi'il yang mutaaddi. Wa yudhaful masdar aidan ila dharfi thumma yarfa'u al-fa'ila wa yansibu al-maf'ula. Masdar juga terkadang diidhafahkan kepada dzaraf, setelah itu dia merafakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya. Contoh, ajibtu min dharbil yaumi zaidun amran. Ajibtu min dharbil yaumi zaidun amran. Saya kagum dengan pukulan hari ini zaid terhadap amr. Di sini dharb masdarnya diidhafahkan kepada dzaraf al-yaum, maka dia majrur. Setelah itu didatangkan fa'ilnya zaidun dan juga maf'ulnya amran. Irobnya jelas kan? Zaidun fa'ilnya dorob marfu, amran maf'ul bih mansub. Itu makna dari wa ba'da jarrihi alladhi udhifalah kamil bin nasbin aw bi rafin amalah. Setelah masdar mengejarkan mudhaf ilaih, maka sempurnakanlah amalannya masdar dengan menasobkan atau merafakkan yang setelahnya. Menasobkan maf'ulnya, merafakkan fa'ilnya, atau dua-duanya. Merafakan apa? Fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya ketika masdarnya didhafakan kepada dzaraf. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini ada faedah tambahan belum dibaca ya. Nomor 3. Dzakara al-musannif huna thalathata ahwalin wa thammata halani aghfalahuma yumkin an na'uddahuma mutafarri'atain 'anil ulayaini. Al-Musannif menyebutkan di sini tiga keadaan. Ya, tiga keadaan dari masdar. Yang pertama diidhafahkan ya kepada fa'ilnya, kemudian menasabkan maf'ulnya. Yang kedua diidhafahkan kepada maf'ulnya, setelah itu apa? Merafakan fa'ilnya. Dan yang ketiga diidhafahkan kepada dzaraf, setelah itu dia merafakan fa'ilnya, menasabkan maf'ulnya. Ditambahkan di sini dua keadaan yang lain. Yaitu yang pertama an yudhaf al-masdaru ila fa'ila al-fa'il. Masdar diidhafahkan kepada fa'il. Wa yuhdhafa al-maf'ul. Kemudian setelah itu dibuang maf'ulnya. Dibuang. Ya, diidhafahkan kepada fa'il dan maf'ulnya mahdhuf. Kaqauli ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih. Ya tentunya dibuang boleh ketika sudah difahami maf'ulnya, kemana arahnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih, tidaklah permintaan Ibrahim, permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya. Di sini ada yang mahdhuf enggak? Ada. Iya, maf'ulnya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala dibuang sudah maklum. Ya, ini takdirnya istighfar, istighfar Ibrahim Rabbah. Tidaklah permintaan Ibrahim, permintaan ampun Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Nah, dibuang di sini maf'ulnya karena sudah difahami. Di sini apa? Istighfar dibafahkan kepada fa'ilnya dan maf'ulnya dibuang. Paham ini yang pertama? Kemudian yang berikutnya, an yudhafa ilal maf'ul, masdar diidhafahkan kepada maf'ul, wa yuhdhafa al fa'il, dan fa'ilnya dibuang. Berbeda dengan yang di atas tadi perlawanan. Ya, diidhafahkan kepada maf'ul, fa'ilnya dibuang. Yang sudah maklum juga. Kaqauli ta'ala, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia tidak pernah bosan untuk meminta kebaikan, berdoa dengan kebaikan. Di sini mana fa'ilnya doa mahdhuf dibuang. Dibuang seperti enggak ada. Dibuang seperti tidak ada, dan itu boleh karena sudah difahami kemana kembalinya fa'ilnya. Yani min du'aihil khaira, dari doanya dia terhadap kebaikan. Dari dia berdoa untuk kebaikan. Ah itu. Itu juga au it'amun fi yaumin dzi masabah yatiman. Ini buang apa itu? Iya, fa'ilnya it'amuhu kan. Wal aktsar fil masdar idza udifa ila al maf'ul an yuhdhafa al fa'il. Seringnya pada masdar apabila masdar diidhafahkan kepada maf'ul dibuang fa'ilnya, itu sering. Tadi seperti au it'amun fi yaumin dzi masabah yatiman it'amuhu. Ah, fadhol, ada yang bertanya kan? Yang mana? Udhifa lahu, yang di matan. Wa ba'da jarihi ladhi udhifa lah, setelah masar mengejarkan isim yang masar itu didhafahkan kepadanya, kembali kepada masar. Wa ba'da jarihi ladhi udhifa lah, jadi robitnya mana? Ha. Ya, ha kembali kepada ladhi. Wa ba'da jarihi idhafah, di sini so idhafah masar kepada fa'ilnya. Setelah masar mengejarkan isim yang masdar ini didhafahkan kepadanya. Ah itu, jadi udhifa naibul fa'ilnya kembali kepada masdar. Lahu ha kembali kepada alladzi. Ya, yang lain? Apa? Ya, mahdhuf. Kalau tidak ada, ya tidak ada musattir dari masdar. Ya, enggak ada musattir, ini mahdhuf. Disebutkan atau mahdhuf, musattir enggak ada. Kalau enggak salah sudah sempat kita baca ya. Pembahasan ini ya, harusan ya. Di halaman berapa itu? Tentang perbedaan antara apa tadi? Masdar dengan nomor berapa coba? Ya, lihat itu nomor halaman 86 itu yang kemarin kita baca itu. 86 catatan kaki nomor 1. Itu bukan. Enggak ada ya, bukan ya? Bukan. Gimana ya tadi ya? Pasal menang baca ini. Ya sudah. Al-Rahim, kalau pada masar tidak ada mustatir. Ya fa'ilnya enggak ada yang mustatir. Ima disebutkan, ima dihadaf dibuang. Dan beda ya antara hadaf dengan istitar. Kalau istitar ya ada. Kalau hadaf ya enggak ada. Dibuang. Wa jurra ma yad'u ma jurra wa man ra'a fi litba'il mahalla fa hasan. Ada. Hah? 82 ya. 82. Oh jauh ya. Catatan kaki juga. Nomor tiga. Ah iya. Wa yukhalifu al-masdar fi'lahu fi amrayn. Masdar menyelisihi fi'ilnya dalam dua hal. Yang pertama anna fi raf'i naib naiba al-fa'il khilafa. Tentang masdar merafa'kan naib al-fa'il ada khilaf. Ya, kemudian yang kedua anna al-fa'il masdar fa sa'fa'ni masdar yajuzu hadzfuh wala dibuang. Fi khilafi fa'il al-fi'il, berbeda dengan fa'il al-fi'il. Wa idza hudzif, kalau dibuang fa'ilnya lam yatahammal dhamirah, maka masdar ini tidak mengandungi dhamirnya, enggak ada dalam surat itu. Ingat-ingat itu. Soalnya baru lewat sih. Ingat pernah saya. Wa jurra ma yatba'u dan dijarkan. Ma yatba'u isim yang mengiringi, ma jurra isim yang dijarkan oleh masdar. Dijarkan isim yang mengikuti isim lain yang dijarkan oleh masdar. Paham ini? Paham di sini? Ini pembahasan tentang apa? Tabi' dari apa? Isim yang masdar itu didhofahkan kepadanya. Ya. Paham enggak? Wa jurra dijarkan isim yang mengikuti, yang menjadi tabi' bagi isim yang dijarkan oleh masdar. Yang dijarkan oleh masdar apa saja? Yang sudah lewat. Fa'il apa? Ataupun maf'ul ataupun dharaf. Yang mengikuti fa'il atau maf'ul yang dijarkan oleh masdar atau yang menjadi tabi' ya. Bagi isim yang dijarkan oleh masdar dari fa'il atau maf'ul, jurra dijarkan. Wa jurra madfa' dijarkan isim yang menjadi tabi' bagi isim yang dijarkan oleh masdar. Nah, paham ya? Wa man ra'a fil ijba'il mahalla fa hasan, maka siapa yang melihat menjaga ketika mengijba' isim al mahalla, memperhatikan mahalnya, mahalnya mudhaf ilai, fa hasan, maka itu pun bagus. Ini mengisyaratkan bolehnya kita memandang dua sisi ketika kita mengijba' satu isim kepada mudhaf ilainya masdar. Boleh kita melihat lafadznya, berarti jar, tabi'nya. Boleh kita melihat apa? Maknanya. Dia kalau fa'ilnya, rofa. Kalau maf'ulnya, mansub. Gitu. Paham ya? Wa man ra'a fil ijba', maka siapa yang memperhatikan ketika mengijba' mahalnya, memperhatikan mahalnya ketika mengijba' fahasan, maka itu pun bagus. Paham matanya? Paham? Kalau belum paham, tanyakan. Kalau matanya paham, ya sudah. Sananya lebih mudah. Ulang lagi. Ya, saya tidak apa-apa diulang. Wajurra. Ma yadba' dan dijarkan tabi' yang mengikuti. Ma jurra. Isim yang dijarkan oleh masdar. Itulah. Jadi pembahasan tentang apa? Tabi' bagi isim yang dijarkan oleh masdar. Dari fa'il atau maf'ul atau dharf. Ya. Ham. Wa man ra'a, maka siapa yang memperhatikan mahalnya isim majrur itu ketika mengijba' ismi isim yang lain, maka itu pun bagus. Paham ya? Ya. Kalau matanya paham, saya lebih paham lagi. Idza udhifa al-masdaru ila al-fa'il, fa fa'iluhu yakunu majruran lafdhan marfu'an mahalla. Jika masdar diidhafahkan kepada fa'il, ajibtu min darbi zaidin amran misalkan ya. Fa fa'iluhu yakunu majrura, maka fa'ilnya ajibtu min darbi zaidin, zaidin itu majrur lafadznya, tapi marfu'an mahallan, mahalnya rafa', karena dia maknanya fa'il. Maka fa yajuzu fi tabi'ih, boleh pada tabi'nya. Tadi kan ada berapa macam? Empat itu. Minas sifah, nah, di sini disebutkan hanya dua. Ya, dikhususkan dua. Minas sifah itu sifat wala ataf ataupun ataf wa ghairihima, dan selain keduanya. Ya, ada apa lagi? Taukid dan adal ya. Mura'atul lafzi fa yujar. Boleh bagi tabi'nya, sifatkah bentuknya, atafkah atau yang lainnya, untuk mura'atul lafzi, memperhatikan lafaz dari mudhaf ilaih itu. fayjar, sehingga tabi'nya dijarkan. Ya. Ajibtu min dorbi, min dorbi Zaidin, apa? Al-alim misalkan ya. Atau apa? Ya, kata contoh aja lah. Al-alim Zaidan. Ya. Ajibtu min dorbi Zaidin al-alimi Zaidan, boleh al-alimi. Kenapa? Karena melihat lafadznya Zaid mudhaf ilaihnya ini apa? Majrur. Maka dikatakan al-alimi. Ajibtu min dorbi Zaidin al-alimi Zaidan. Atau boleh juga rafa. Ajibtu min dorbi Zaidin al-alimu. Kenapa? Melihat mahalnya Zaid, mahalnya rafa fa'il. Nah itu. Wa muru'atul mahal fayarfa. Dan juga boleh memperhatikan mahalnya sehingga yarfa ataupun fayurfa. Dirafakan tabi'nya. Fayurfa. Fatakul, sehingga engkau katakan ajibtu min syurbi Zaidin al-Dharifi. Boleh al-Dharifu. Al-Dharifi karena antum memperhatikan apa lafadznya Zaid majrur, sehingga dia al-Dharifi dijarkan. Al-Dharifu boleh juga. Kenapa? Karena memperhatikan mahalnya Zaid sebagai fa'il, sehingga dirafakan al-Dharifu. Ya. Coba paham ini ya. Wa min itba'ihi 'ala al-mahall qawlu, dan di antara contoh mengitba' kepada mahalnya mudhaf ilaihi ya masdar itu diidhafahkan kepadanya adalah ucapan penyair dalam al-bahr al-kamil, bahr al-kamil, hatta tahajjara fi ar-rawahi wa hajaha talab al-mu'aqqibi haqqahu al-mazlumu. Hatta tahajjara fi ar-rawah, disebutkan tahajjara sara fi waqtil hajirah, berjalan di waktu siang yang sangat panas. Ar-rawah itu al-waqt min zawali syams ila lail, waktu dari zawalnya matahari sampai malam. Dia berjalan di waktu yang sangat panas. Ini menyifati apanya? Binatang ternaknya. Apa binatang yang disitu? Himar al-wahash, keledai liar. Keledai liar jantan ini, hingga keledai liar jantan itu tahajjara fi ruah, berjalan di waktu yang sangat panas. Wahajaha, kemudian dia memaksa keledai liar betina seperti talab al-muaqibi. Ya. Al-muaqib sebutkan maknanya adalah alladzi yatlubu haqqahu marrah ba'da ukhra, orang yang terus menerus meminta haknya. Apa namanya itu? Seperti orang punya piutang, nagih terus itu. Al-muaqib, dia punya hak, mana hak saya? Ayo, cepat cepat tunaikan hak saya. Seperti permintaan al-muaqib yang terzalimi hak dia. Jadi al-mazlum boleh dengan dua sisi. Adapun dalam bait ini datang dengan satu sisi rafa al-mazlumu karena melihat apa? Mahal al-muaqib. Talab al-muaqibi haqqahu al-mazlumu. Di sini syaitnya al-mazlumu. Sifat bagi al-muaqib. Ya. Al-mazlumu dirafakan karena melihat mahalnya al-muaqib. Rafa fa'il dari talab. Boleh pula secara kias untuk di kasra al-mazlumi. Adapun haqqahu itu ada maf'ul dari talab. Ya. Hingga ya, keledai jantan itu berjalan di waktu yang sangat panas, wahajaha, dan terus mengajak keledai betina talab al-muaqibi, ya, terus menerus maksudnya, seperti seorang yang punya hak yang dia terzalimi terus menuntut haknya gitu. Jelas ini syaitnya talab al-muaqibi haqqahu al-mazlumu. Al-mazlumu di sini talaba nasar didhafahkan kepada fa'ilnya secara makna al-muaqib haqqahu maf'ulnya. Kemudian al-mazlum disifati al-muaqib dengan al-mazlum. Boleh al-mazlumu, boleh al-mazlumi meskipun ya. Adapun dalam bait ini datang dengan riwayat rafa. Fa rafa al-mazlum, maka penyair merafakan al-mazlum likaunihi na'atan lil-mu'aqib, karena dia sebagai sifat bagi al-mu'aqib. Na'atan lil-mu'aqibi ala al-mahal, menjadikan na'at bagi muaqib ala al-mahal, dengan melihat mahalnya. Wa idza udifa ila al-maf'ul, dan apabila diidhafahkan dia masdar kepada maf'ul, fa huwa majrurun lafza, maka maf'ul ini jar lafadznya majrur, mansubun mahalla, adapun mahalnya nasab. Fa yajuzu aidha, maka boleh pula fi tabi'ihi, pada tabi'nya muru'atul lafzi wal mahal, untuk memperhatikan lafaz ataupun mahalnya. Wa min muru'atil mahal, dan di antara contoh menjaga atau memperhatikan mahalnya, diidhafahkannya apa? Masdar pada maf'ulnya, kemudian sifat di maf'ulnya, dan memperhatikan makna ataupun mahalnya. Contohnya adalah ucapan penyair, qad kuntu dayantu biha hassana makhafata al-iflasi wal layana. Qad kuntu, dahulu saya, dayantu biha hassana, saya mengambil budaknya Hasan sebagai gantinya. Jadi Hasan punya hutang kepada saya, maka saya mengambil gantinya, bayarannya, tagihannya, budaknya. Qad kuntu dayantu biha hassana, makna dayantu biha akhadtuha badala, saya mengambil budaknya Hasan sebagai ganti atas hutangnya kepadaku. Itu. Saya dahulu mengambil dari Hasan budaknya sebagai ganti dari hutangnya. Kenapa? Makhafat al-iflas, takut Hasan bangkrut usahanya. Wallayana, ataupun juga takut dia mengulur-ulur hutangnya. Sudah, saya ambil saja budaknya sebagai apa katanya, bayarannya ataupun tagihannya. Di sini syahnya mana? Wallayana ma'tuf ala mahalil iflas. Di sini allayana diatofkan kepada mahalil iflas. Wallayana. Tapi diapakan di sini? Dinasobkan. Adapun alifnya lilitlak. Wallayana. Kenapa? Karena melihat mahalil iflas. Iflas mahalnya nasob sebagai mahful dari makhafah. Ya. Mana fa'ilnya makhafah? Mahdhuf takdirnya apa? Kalau disebutkan jadi gimana? Makha fati al-iflas. Iya kan? Wallayana. Kemudian ada catatan kaki, kita baca nomor 2 itu. Al-isba'u ala al-mahalli jaiz fi jami' tawabi' inda al-kufiyin. Mengitba' kepada mahal boleh pada semua tabi' menurut orang-orang Kufah. Wa ba'dil basriyin, dan menurut sebagian orang-orang Basrah. Wa lam yujizhu sibawaihi wa man wafaqahu minal basriyin. Wa fassala Abu Amr fajaza fil asli wal badali wa mana fi tawkid wa na'at wa zahir al-jawazu li wurudi as-sama' wa ta'wil khilafu zahir. Adapun sibawaih tidak membolehkannya, dan juga yang mencocokinya dari kaum orang-orang Basrah. Abu Amr merinci, fajaza, maka beliau bolehkan untuk mengitba' pada mahal, pada ataf, badal, dan beliau melarang pada tauqid dan na'at. Wa zahir, tapi yang zahir al-jawaz, boleh. Li wurudi sama', karena datangnya nukilan dari orang Arab. Wa ta'wil khilafu zahir, adapun ta'wil, menakwil, ini menyelisihi apa yang zahir. Ya, faham ini ya? Wa jurwa ma itba'u ma jurwa man ra'a fil itba'il mahal la fa hasan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Ya. Boleh apa? Maksudnya? Oh, itunya i'rabnya talaba. Ya. Hatta tahajjara fi ruwah wa haja talaba al-maqib, disebutkan di sini. Maksudnya i'rabnya talaba sebagai masdar, ya. Masdar tashbihi maf'ul mutlak. Ya, hajaha ini maknanya sama dengan talaba gitu. Lafaznya berbeda. Jalastu qu'udan gitu. Takdirnya hajaha likai tatlub al-ma talaban hasitan. Maful mutlak di sini, i'rabnya maful mutlak. Amilnya haja, ya. Haja mana apa haja? Az'ajaha. Yang mendesak gitu ya. Mendesak. Kalau dia betina. Ya memang dari mana talab juga. Ya seperti talabah, talab al-mu'aqib. Cuma ini tidak apa? Fi'ilnya. Hah? Apa Allah alam? Antum apa dapati? Kalau yahiju fatar musfarra amanaya. Thumma yahiju. Ada dua. Haja ada dua. Makanya dicek dulu. Yahiju biasanya sih. Ada enggak yahaju? Antum cek coba. Kemudian i'malu ismil fa'il. Telah selesai dari kita pembahasan tentang i'malu al-masdar. Sekarang kita masuk ke i'malu ismil fa'il, pembahasan tentang mengamalkan isim fa'il. Panjang enggak ini? Lebih panjang daripada tadi i'malu al-masdar. Ya, lumayan. كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل اسم فاعل itu seperti fiilnya fil amal dalam hal amalan merafakkan fa'il menasabkan maf'ul kalau dia muta'addi kepada satu maf'ul. Ya, kalau dia lazim ya hanya merafakan fa'il. Faham ini ya? Kafi'lihi ismu fa'il fil ma'asnya apa? Ismu fa'ilin kafi'lihi fil amal. Ya, dari terjemahan itu bisa membaca irobnya kan? In kana an mudiyihi bima'zili jika isim fa'il itu an mudiyihi dari makna madinya bima'zili makna dari kana bima'zil an itu ba'idan an jauh jika isim fa'il tersebut dari makna madinya jauh ataupun jauh dari makna madi aslinya kan in kana bima'zilin an mudiyihi gitu. Jika isim fa'il itu jauh dari makna madi, berarti maknanya apa? Al-hal ataupun apa? Istiqbal, baru dia beramal. Kalau dia maknanya mudi, isim fa'ilnya tidak beramal. Paham ya? Isim fa'il seperti fi'ilnya dalam hal amalannya. Dengan syarat apabila isim fa'il itu jauh dari makna mudi. Yani tidak mengandungi makna mudi. La yakhlu ismul fa'ili min an yakuna mu'arrafan bi'al au mujarrada. Tidaklah kosong isim fa'il dari yang pertama mu'arrafan bi'al dimakrifahkan dengan al ataupun kosong dari al. Fa'in kana mujarrada kalau dia kosong dari al amila amala fi'lihi min ar-raf'i wan nasbi maka dia beramal seperti amalan fi'ilnya dalam hal merafa'kan dan menasobkan. Sebutkan oleh Al-Makudi dalam syarahnya ya'ni anna ismal fa'ili ya'mal amalahu fayarfa'ul fa'ila in kana fi'luhu lazima. Nahu aqaimun zaidun wa yansibul maf'ula in kana fi'lihi muta'addiyan wahid nahu adaribun zaidun amra wa yansibu maf'ulain in kana fi'luhu muta'addiyan ila ithnain nahu mu'tin zaidun amran dirhama yani maksudnya bahwa isim fa'il beramal seperti amalannya fi'il maka dia isim fa'il pun merafakan fa'il apabila fi'ilnya lazim hanya merafakan apa fa'il apabila isim fa'ilnya diambil dari fi'il yang lazim atau fi'il ya. Nah, contoh aqaimun zaidun, apakah Zaid sedang berdiri? Jelas di sini. Ya, zaidun fa'ilnya qaim, sadda masdal khabar. Wa yansibul maf'ul dan isim fa'il menasabkan maf'ul, merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. In kana fi'luhu muta'addiyan li wahid, apabila fi'ilnya muta'addi kepada satu maf'ul. Adaribun zaidun amran, ya. Adaribun zaidun amran, jelas i'rabnya. Sama dengan apa? ayadribu Zaidun Amra. Ya. Ya Rabbi, bagaimana ini adribu Zaidun Amran? Dorib sebagai apa? Mubtada, kemudian Zaidun. Fa'il sadda masalah khabar Amran. Mafulun bih. Wa yansibu maf'ulain in kana fi'luhu muta'addiyan ila tsnain. Dan dia isim fa'il menasabkan dua maf'ul apabila fi'ilnya yang dia diambil darinya muta'addi kepada dua maf'ul. Contoh, amu'tin Zaidun Amran dirhama. Apakah Zaid memberi kepada Amr dirham? Ya, seterusnya. Saya ulangi, apabila fi'ilnya kosong dari al, maka dia beramal seperti amalan fi'ilnya dari merafakkan ataupun menasubkan. Ingkana, apabila syaratnya terpenuhi, yaitu ingkana mustaqbala, jika fi'ilnya, isim fa'ilnya diperuntukkan untuk waktu yang akan datang, au hala, ataupun waktu sekarang. Contoh, hadza dharibun zaidan al-ana au ghada. Jelas ini. Hadza mubtada dharib isim fa'il ya'mal 'amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul dan fa'il mustatir zaidan maf'ulun bih. Al-an dharab mansub. Wa innama 'amila li jarayanihi 'ala al-fi'l alladhi huwa bi ma'na. Hanyalah isim fa'il itu beramal seperti amalannya fi'il, li jarayanihi 'ala al-fi'li, karena isim fa'il berlangsung 'ala al-fi'li seperti fi'il yang dia semakna dengannya. Yani fi'il mudhari'. Hanyalah dia isim fa'il beramal karena dia isim fa'il berlangsung pada fi'il yang semakna dengan isim fa'il, yaitu fi'il mudhari'. Wa ma'na jarayanihi 'alaih, makna berlangsungnya isim fa'il pada fi'il adalah annah muwafiqun, bahwasanya isim fa'il mencocoki fi'il fil harakati was sakanat, dalam hal harakat-harakat dan sukun-sukunnya. Limuwafaqati dharib liyadrib, karena dharib mencocoki yadrib, ya kan? Antum perhatikan itu harakat dan sakanatnya. Dharib yang pertama harakat, yang kedua sukun, ketiga dan keempat harakat. Demikian pula yadribu, yang pertama harakat, yang kedua sukun, ketiga dan keempat harakat. Fa huwa mushbihun lil fi'l alladhi huwa bi ma'nahu lafdhun wa ma'na, maka dia isim fa'il menyerupai fi'il yang semakna dengannya dari sisi lafadz dan maknanya. Jadi dharib itu mencocoki yadrib dari sisi lafadznya, harakat dan sakanatnya, dan juga dari sisi apa? Maknanya, istiqbal ataupun al-hal. Oleh karenanya isim fa'il beramal seperti fi'ilnya. Wa in kana bi ma'na al-madhi lam ya'mal, adapun kalau fi'ilnya bermakna madhi, lampau, maka isim fa'il tidak beramal karena kecocokannya dengan fi'il hanya pada lafaz saja, maknanya berbeda. Li'adami jarayanihi 'ala al-fi'l alladhi huwa bi ma'na, karena dia isim fa'il ketika itu, ketika bermakna madhi, tidak berlangsung ya sesuai dengan fi'il yang semakna dengannya. Fa huwa mushbihun lahu ma'nan la lafza. Fala taqulu biru gini. Fa huwa mushbihun lah, maka dia isim fa'il mushbihun lah, menyerupai apa? Fi'il. Ma'nan la lafza, maknanya bukan pada lafadznya. Apa yang serupa? Maknanya lafadznya. Hah? Lihat, fala taqul, sehingga engkau katakan hadza dharibun zaidan amsi. Wal yajib idhafatuhu, bahkan ketika itu wajib diidhafakan. Dharib tidak beramal. Kenapa? Madhi ams. Wajib dikatakan hadza dharibu Zaidin. Ketukar enggak tadi? Kebalik enggak? Wa in kana bi ma'na al-madhi, apabila isim fa'il bermakna madhi, maka dia tidak beramal. Kenapa? Li'adami jarayanihi, karena dia isim fa'il ketika itu, ketika bermakna madhi, tidak berlangsung pada tempatnya fi'il yang semakna dengannya. Maka ketika itu, ketika kapan? Dia bermakna madhi, mushbihun lah, menyerupai fi'il. Ma'na la lafzan, secara makna, tidak secara lafaz. Kebaliknya ini. Sebenarnya balik ya. Lafzan la ma'na, lafaznya saja makna. Sama, tapi maknanya kan beda. Harusnya demikian, Allah alam. Coba dicek lagi. Ayat contohnya, hadza dharibun zaidan ams. Ya sama kan? Lafadnya apa? Ya dribu lafadnya ya. Tapi maknanya beda. Di sini amas mudi. Wajaz al-kisaiyu i'malah. Tapi al-kisai membolehkannya. Meskipun dia isim fa'il bermakna mudhi, tetap dia boleh beramal seperti fi'ilnya. Waja'ala minhu qawlahu ta'ala. Dan beliau al-kisai menjadikan di antara contohnya ucapan Allah SWT, wa kalbuhum basitun zira'ihi bilwasid. Dan anjing mereka ashabul kahfi menjulurkan kedua lengannya bilwasid, di gua ya, mulut gua ya. Coba cek lagi. Fadhira'ihi, maka dhira'ihi katanya mansub dengan basit. Dan keadaan basit madin. Sudah terjadi belum ini? Sudah katanya. Wa kharrajahu ghairuhu ala annahu hikayatu halin madiyah. Ayy, mereka yang tidak membolehkan apa? Ayy, yang mempersyaratkan teramalnya isim fa'il dengan makna mudhari' adalah mentakhrijnya, membawanya kepada bahwasanya ini hikayatu hal madiyah, menghikayatkan sesuatu yang sedang terjadi tapi di waktu yang lampau, sehingga tidak bertentangan. Ini juga termasuk apa? Mudhari', tapi fi hikayati al-hal, itu termasuknya apa? Hal, bermakna hal, karena sedang dihikayatkan. Lihat makna hikayatul hal. Makna hikayatul hal an yuqaddir al-mutakallim nafsahu mawjudan fi waqti husul al-hadithati fayatakallamu ala ma yaqtadih. والدليل على صحة ذلك في الآية الكريمة قوله سبحانه ونقلبهم ولا يخفى عليك أن المراد بالمتكلم الذي يفرض نفسه غير الله تعالى. معنى حكاية الحال adalah أن يقدر المتكلم, si pembicara menakdirkan, menganggap dirinya ada di waktu terjadinya kejadian itu. فيتكلم على ما يقتضيه, maka dia berbicara sesuai dengan yang dituntut ketika itu. Ya. Ah itu. Wa dalil ala sihhati dzalik, dan yang menunjukkan atas benarnya hal itu adalah ayat yang mulia dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibuhum, dan kami bolak-balik mereka. Dengan fi'il mudhari' ya, wa nuqallibuhum. Wa la yakhfa 'alaika, dan tidaklah tersamarkan atasmu annal murad bil mutakallim, bahwasanya yang dimaksud dengan al-mutakallim alladhi yufrif nafsahu adalah alladhi yufrif nafsahu apa? Khairullah, yang menetapkan dirinya. Alladhi yufrif nafsahu khairullah. Nanti kita cek lagi lah, anak baru baca ini. Antum tahu, saya baca barangkali. Ya, al-muhim di sini hikayatul hal. Soalnya kita cek lagi. Sini khairullah ya, khabar dari apa? Anna al-murad bil mutakallim alladhi yufrid nafsahu khairullah. Kemudian wa waliya istifhaman aw harfa nida aw nafyan aw jasifatan aw musnada. Wa waliya istifhaman aw harfa nida atau nafyan atau jazifatan atau musnada, dan dia isim fa'il waliya istifhama, datang setelah isim istifhama, atau datang setelah huruf nida, atau datang setelah nafi, atau datang setelah sifat, atau dia musnad sebagai khabar. أشار بهذا البيت الناظم إشارتك من بيت ini إلى أن اسم الفاعل فذا بواسطة اسم فاعل لا يعمل tidaklah beramal illa idza tamada ala syai'in qablah, tidaklah dia beramal kecuali kalau dia bersandar kepada sesuatu yang sebelumnya. Diriwayatkan dari mazhabnya orang Kufah dan Al-Akhfash bahwasanya mereka tidak mempersyaratkan amalannya apa isim fa'il untuk bersandar pada hal-hal yang akan disebutkan nanti. Kaan yaqa' ba'da, seperti ketika isim fa'ilnya jatuh setelah istifham baru dia beramal. Contoh adharibun Zaidun Amra, berapa di sini dharib isim fa'il. Ya, merafakkan apa? Fa'ilnya, menasabkan maf'ulnya. Kenapa? Karena dia bersandar kepada hamzah istifham ataupun kepada istifham. Au harfin nida, atau bersandar kepada huruf nida, ya tali'an jabala. Tali'an beramal, menasabkan maf'ulnya jabala. Kenapa? Karena dia bersandar pada ya, nida. Harfun nida. Yang ketiga, atau bersandar pada nafi, madharibun Zaidun Amra. Madharibun Zaidun Amra. Au yaqau na'tan, atau dia isim fa'ilnya jatuh sebagai na'at, berarti bersandar pada man'ud. Contoh, marartu bi rajulin dharibin Zaida. Dharibin beramal, merafakkan, menasabkan Zaida, karena dia bersandar pada mausuf rajul. Au halan, atau hal, bersandar pada hal. Ja Zaidun rakiban farasa. Ya. Atau saya ulangi, au yaqau na'tan. Ya, ketika isim fa'ilnya jatuh sebagai sifat beramal, bersandar pada apa? Man'ud. Marartu bi rajulin dharib Zaida, atau dia jatuh sebagai hal. Dia pun beramal karena dia ada sandarannya, bersandar kepada sahibul hal. Ja'a Zaidun rakiban farasa. Ya. Wa yashmal hadaini an-naw'aini qawluhu aw jasifah, maka dua macam ini, yaitu qawluhu yashmal hadaini an-naw'aini qawluhu, saya ulangi, ucapan beliau aw jasifatan, ini mencakup dua macam. Disebutkan di atas kan, istifham pertama harfu nida, nafi atau jasifah, dia datang sifat tadi sebagai sifat. Ini ucapan beliau aw jasifah yashmal hadaini an-naw'aini, mencakup dua macam ini. Mana dua macam ini? Tadi yang baru, yang terakhir, itu dua yang terakhir. Na'at ataupun hal. Iya kan? Na'at ataupun hal. Hadaini ini kan isim isyarah terdekat. Kembalinya kepada hal dan na'at. Jadi ucapan an-nazim atau jasifah mencakup dua macam ini. Na'at ataupun hal. Ketika isim fa'il jatuh sebagai na'at, bisa beramal. Atau jatuh sebagai hal, bisa beramal. Wa qawluhu, kemudian ucapan beliau, aw musnada. Aw musnada, maknanya annahu ya'mal idza waqa'a khabara. Maksudnya dia isim fa'il beramal apabila dia jatuh sebagai khabar. Musnad kan khabar antaranya. Wa hadha yashmal khabar al-mubtada, dan ini mencakup khabar bagi mubtada, contohnya Zaidun dharibun Amran, dia bersandar pada mubtada. Wa khabara nasikhih aw maf'ulah, atau sebagai khabar bagi yang memansuhkannya ataupun maf'ulnya. Contoh, ketika dia sebagai khabar bagi nasikhnya, karena Zaidun dhariban Amran, dhariban, beramal dia. Kenapa? Karena dia sebagai khabar dari nasikhnya, karena. Ya. Wa inna Zaidan dhariban Amran, ini juga sama. Kemudian wa dhanantu Zaidan dhariban Amra. Dhanantu Zaidan dhariban Amra. Di sini dhariban maf'ulnya, sebagai maf'ulnya nasikh, maka dia bisa beramal juga, menasabkan maf'ulnya dhariban Amra, bukan maf'ul yang ketiga ya, karena dhanna hanya butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertamanya Zaid, yang keduanya dhariib. Wa 'alamtu Zaidan Amran dhariban Bakra. Bakra itu mansub sebagai maf'ul dari dhariib isim fa'il, bukan maf'ul yang keempat dari a'lama, karena a'lama hanya butuh tiga ya maf'ul. Difahamin di sini? Ya. Apanya? Ya, kalau dia bermakna madhi maka tidak beramal. Maka wajib apa yang dia secara makna sebagai maf'ulnya dia untuk dijarkan. Hadza dharibu Zaidin amsi. Enggak boleh hadza dharibun Zaidan amsi. Enggak boleh. Kenapa? Karena syarat beramalnya dia tidak terpenuhi, yaitu agar dia maknanya hal ataupun mustaqbal. Sedangkan di sini ams, ya sudah enggak boleh beramal. Harus dijarkan hadza dharibu Zaidin amsi. Ya. Iya kan? Apa yang ditanyakan? Ya tadi sudah disebutkan tadi. Apa antum dapati faedahnya? Fil madhiyah, coba. Gimana? Fi'nya madhi gitu ya. Dorib dengan doroba gitu. Tidak menyerupai apa? Lafadnya sama. Lafadnya beda gitu. Kemudian sama mananya apa? Sih, dari sini. Fawa musbihin lahu ma'nan la lafza. Ya. Tebak-tebakan. Tadi kan maknanya madhi. Lihat. Wa in kana bi ma'na al-madhi lam ya'mal, apabila isim fa'ilnya bermakna madhi, maknanya saja kan, maka dia tidak beramal. Karena di situ isim fa'ilnya tidak berlangsung sesuai dengan fi'il yang dia beramal karenanya, fi'il mudhari maksudnya kan. Yang semakna dengannya. Maka kalau dia bermakna madhi musbihun lahu ma'na lafza, maka dia menyerupai apa fiilnya di sini makna lafaz ya. Yang saya pahami lafaz, lafaznya saja kan, lafaznya sama ya kan. Hadza daribu zaidan, hadza daribu zaidin ams, darib dengan yadribu kan lafaznya sama. Kalau ini maksudnya lafaz kan apa tadi, harokat sakanat ya kan. Adapun maknanya beda karena dorib di sini maknanya lampau, sedangkan dribu hal gitu. Nah, kita cek lagi insyaallah. Kalau tadi yang antum balik itu maknanya doroba, lafaznya beda, tapi maknanya sama. Maknanya apa yang samanya? Madhi, sama-sama madhi. Yadribu boribun, madhi gitu ya. Ini mungkin juga ya. Jadi menyerupai apa? Boroba gitu ya. Hadza boribun zaidan ams, boribun menyerupai boroba. Hanya dalam apa? Maknanya madhi, tidak pada lafadznya. Ya, borib gitu ya. Ini mungkin. Coba kita cek lagi. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Satu bait lagi tampil. Wa qad yakunu na'ta mahdhufin 'urif fa yastahiqu al-'amal alladhi wusif. Wa qad yakunu na'ta mahdhufin, terkadang isim fa'il dia sebagai sifat dari man'ut yang mahdhuf yang dibuang. Urif, kenapa dibuang? Urif ya, karena sudah diketahui. Terkadang isim fa'il datang sebagai na'at dari man'ut yang mahdhuf yang sudah diketahui. Fa sahiqul 'amala alladhi usif, maka ketika itu yakni apa, ketika isim fa'il itu sebagai na'at dari man'ut yang mahdhuf yang sudah diketahui, maka dia isim fa'il itu yastahiq al-amal, berhak untuk beramal dengan amalan yang sudah digambarkan sebelumnya. Merafakan fa'il menasabkan maf'ul. Qad ya'tamidu ismul fa'il ala mausufin muqaddar. Sudah lewat tadi ya. Jadi isim fa'il untuk dia bisa beramal harus i'timad kepada sesuatu. Di antaranya i'timad kepada mausuf, ya kan? Qad ya'tamid ismul fa'il, terkadang isim fa'il bersandar pada mausuf yang muqaddar, ditakdirkan adanya, dianggap adanya, diniatkan adanya. Faya'malu 'amala fi'lih, maka dia bisa beramal karenanya dengan amalan fi'ilnya. Kama law i'tamada 'ala madhkur, sebagaimana dia beramal ketika bersandar pada mausuf yang disebutkan. Ya, istasyad al-musannif bimithalaini min asy'ir wal aula an yastasyid bil Qur'anil Karim. Kata mu'aliknya, al-musannif menyebutkan Ibnu Aqil ya, syahidnya dengan dua contoh dari syair, dan yang lebih utama adalah menyebutkan syahid pendukung dari Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam contoh, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik, mukhtalifun beramal merafakkan fa'ilnya dalam keadaan mana dia tidak bersandar pada apapun secara zahir, tapi pada hakikatnya dia bersandar pada ya mahdhuf, mausuf ya mahdhuf, sinfun mukhtalifun, gitu lah, sinfun mukhtalifun. Aminan nas, di antara manusia, wa dawab, binatang melata, wa lanam, binatang ternak, mukhtalifun, ada sinfun gitu kan, macam yang mukhtalifun, berbeda-beda alwanuhu, warnanya demikian pula. Ya. Nah, ada busyair yang beliau bawakan di sini, ucapan penyair. Wa kammali'in 'ainaihi min syai'in ghairihi, min syai'i ghairihi, idza raha nahwal jamratil bidu kadduma. Wa kammali'i, lihat, wa kammali'in 'ainaihi. Ya, wa kammali'in 'ainaihi. Syai'nya di sini mali'in 'ainaihi, mali isim fa'il, mala yamla'u, memenuhi. Dia beramal, menasabkan mafulnya ainaihi. Kenapa? Karena dia bersandar kepada man'ut yang dibuang, yang itu sudah ma'ruf. Ini kam syakhsin, ataupun rojulin. Ya, apa yang semisal itu. Alangkah banyak orang yang memenuhi pandangannya. Memenuhi dua matanya. Min syai'in min syai'i ghairi. Dengan sesuatu selainnya. Sesuatu yang selainnya, idza roha, yang mana dia sesuatu yang selainnya ini, idza roha nahwal jam fa'ilnya albid ya, keliru, idza roha nahwal jamrati albidu kadduma, tatkala roha pergi berangkat albid, para wanita yang disifati putih dengan adduma seperti taring, gading gajah, nahwal jamrah, menuju jamrah. Di sini maknanya disebutkan yaqulu katsir minan nas, banyak dari manusia, yatatalla'una ila nisa, memandang kaum wanita, al-jamilat, al-musyabbahat, yang diserupakan dengan duma, dengan gading gajah, fi bayadihinna, dalam hal putihnya, wa husnihinna, bagusannya, waqta dhahabihinna, di waktu kepergian mereka, keberangkatan mereka, ilal jamarat, untuk melempar jumrah di Mina. Walakin an-nadhir ilaiha la yufidu syai'a, ana tapi an-nadhir yang memandang mereka la yufidu syai'a, tidak bisa mengambil faedah sedikit pun. Fa 'ainaihi mansubun bi mali wa mali sifah li mausuf mahdhuf wa taqdir wa kam syakhsin mali wa mithluhu qawluhu, di antara yang semisal ini ucapan penyair yang sudah kita lewatkan ya, kana tihin sukhratan yawman li yuhinaha falam yadhirha wa auha qarnahu al-wa'il. Dia seperti natihin sukhrah, yakni apa, wa'il, apa wa'il, kambing hutan ya, yang natihin sukhrah berupa apa, menanduk batu besar di satu hari, liuhinaha, untuk melemahkan batu tersebut, falam yadirha, ternyata tidak bisa membuat madharat sedikit pun pada batu itu, wa'auha, dan justru dia malah melemahkan qarnahu, tanduknya, wa auha qarnahu alwa'ilu, justru si kambing hutan ini melemahkan apa, tanduknya. Di sini syai'nya mana, ya natihin, natih, beramal, natihin sukhratan, karena dia bersandar pada mausuf yang mahdhuf ya, ka wa'ilin natihin. Di sini maknanya inna rajul alladhi yukallif nafsahu ma la sabila lahu ilayhi wa la matma'a lahu fih kal wa'il alladhi yantah as-sahrata liyub'ifaha fala yu'athir fiha shay'a bal yud'if qarnahu wa yudhih. Sesungguhnya seorang yang memberat-beratkan dirinya pada sesuatu yang la sabila lahu ilayhi, dia tidak bisa sampai kepadanya, walamat ma'lahu fih, tidak ada harapan untuk bisa sampai kepadanya, adalah seperti kambing hutan yang dia menanduk atau besar untuk melemahkannya, maka tidaklah dia bisa memberikan asar sedikit pun. Bahkan justru dia melemahkan apa tanduknya dan membuat apa gangguan pada tanduknya, menyakiti tanduknya. Ya, sampai di sini ada yang disampaikan? Ya mungkin tadi betul ya tadi, wa in kana bi ma'na al-madhi lam ya'mal, apabila dia isim fa'il tersebut bermakna madhi maka dia tidak beramal karena dia tidak berlangsung pada al-fi'il, tidak sesuai berjalan seperti fi'il yang dia semakna dengannya, ini fi'il madhi ya, isim fa'ilnya tidak berjalan seperti keadaannya fi'il madhi, maka dia menyerupai fi'il madhi dari sisi maknanya saja, makna ya, mungkin makna pemukulan itu tanpa melihat waktunya berarti ya, dia menyerupai apa fi'il madhi secara makna ya, tidak secara lafaz. Ya mungkin bisa paham ini ya, saya ulangi, wa in kana bi ma'na al-madhi, apabila dia isim fa'il itu bermakna madhi maka dia isim fa'il tidak beramal karena isim fa'il itu ketika bermakna madhi tidak berlangsung pada tempatnya fi'il yang semakna dengannya, maksudnya tidak berlangsung dalam hal apa harokat dan sakanatnya. Dorib dengan doroba beda. Ya. Fahuwa, maka ketika itu, ini ketika isim fa'il bermakna madhi, menyerupai madhi dalam hal maknanya saja. Hadza doribun zaidan ams. Sama makna dengan doroba. Tapi lafadznya berbeda. Ya, doroba dengan doribun. Ya, silakan ada yang mau disampaikan. Oh itu. Wa yashmalu hadaini naw'aini qawlu. Ya, qawluhu itu fa'ilnya dari yashmal. Jadi ucapan an-nazim aw jasifah ini di atas itu aw jasifah ini mencakup dua macam. Dua macam ini kembalinya kepada yang terdekat dari hal dan na'at. Mencakup na'at dan hal gitu ya. Kalau na'at dan hal itu sifat masuknya. Ya maksudnya sifat. Secara makna sifat. Paham? Jadi ucapan an-nazim aw ja'a sifah aw ja'a sifah mencakup dua macam ini, itu mencakup hal dan na'at. Ya ini kalau isim fa'ilnya datang sebagai na'at atau hal, maka dia bisa beramal. Oh yang itunya al musnadan, atau ketika isim fa'ilnya musnad, dia musnad bukan musnad ilaih ya. Maknanya annahu ya'mal idza waqa'a khabar, dia isim fa'il beramal kalau dia jatuh sebagai khabar. Khabar kan musnad, pada contoh zaidun alimun, zaid musnad ilaih, alimun musnadnya itu khabar ya. Paham ya, mencakup khabar bagi mubtada atau khabar dari nasikhnya atau maful dari nasikhnya. Ya, insyaallah ini jelas. Ya tadi saya ulangi lagi, makna hikayatul hal tadi, coba untuk perhatikan. Makna penghikayatan hal. Nanti insyaallah kita cek lagi. Kalau saya mutakallim meniatkan dirinya ada, menganggap dirinya ada di waktu terjadinya kejadian itu, maka dia berbicara sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadaannya. Dan yang menunjukkan kebenaran hal itu adalah ayat yang mulia dalam ucapan Allah SWT, wa nuqallibuhum. Wa la yakhfa 'alaik, dan tidaklah tersamar atasmu bahwasanya yang dimaksud dengan mutakallim di sini katanya, alladzi yufrid nafsah, yang menganggap dirinya ada di saat itu selain Allah. bukan Allah katanya, yang apa menakdirkan tadi, bukan apa meniatkan dirinya ada di saat itu. Ini perlu kita cek lagi ya. Ya kita juga kalau mengisahkan kan demikian, mengisahkan waktu yang lampau dengan fi'il mudhari. Ya, karena seolah-olah dengan seperti itu kita kan seolah-olah ada ya di saat itu sedang berlangsung hidup jadinya tuh, kisahnya. Ya. Nomor berapa? Bawa dia. Halaman berapa? Yang mana? Sudah. Itu sudah istasyar al-Nusani bimithala ini minas syair itu. Nasyir kan? 96 kan? Oh iya. Wa min syuruti amal ismi al-fa'il al-mujarrad alla yakuna musagharan wala mawsufan khilafan al-kisai fihima liannahuma yakhtassani bin ismi fayub'idani al-wasfa anil fi'liyah. Sebutkan katanya di antara syarat beramalnya isim fa'il al-mujarrad yang kosong dari apa? Al adalah alla yakuna musaghara, agar dia tidak ditasghir. Ya, wala mausufa, juga agar tidak disifati. Berbeda halnya dengan pendapat al-Kisai yang membolehkan. Li'annahuma, karena keduanya tasghir dan sifat, yahtassani bil ism. Ya. Yahtassani bil ism, dikhususkan untuk isim-isim, isim-isim yang biasa itu bukan wasf. Simpan kan wasf. Ya. Kitabun gujib kan isim itu, bukan wasf kan. Kitabun gabirun disifati. Adapun isim kan sifat, maknanya sehingga tidak ditasghir, apa? Tidak boleh di, jadi dia disifati ketika dia hendak diamalkan. Ah itu semua dua hal tadi, tasghir dan sifat, yub'idani al-wasfa 'anil fi'liyah. Menjauhkan sifat dari fi'il. Sudah kita lewatkan tadi, dia beramal karena keserupanya dengan fi'il. Dengan ditasghir atau disifati, jauh keserupanya, menjadi jauh keserupanya dengan fi'il. Oleh karenanya dia tidak lagi bisa beramal. Ya, ya, san. Yang lain ya, cukup sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.